Koro nyarangi gumantene mangsa dewasane kawan wis manjing ing madya ratri. Dodot dimper bawaning dalutan wonten janmu lumaku kangge dulu hamung lintang luku. Mawa para basa manus meblak ing langit biru ora mokal dadi manuntun ke blating wektu. Kawuryan sasadara wis niwaka agelar ing taranggana Sumewa. Mes semratuning dalu ketingal pinastika panyayah kenyoromaja kang wis ndungkep manjing jagating asmara. Mabukuh kang lintang wuluh sinambung gemak tarung banyak ngerem ngadi mesin. Joko belek mermelek Joko tua mencorong mengku perbowo. Angger kancang yang belake belakang di lintang bimo sakti katon biro kadio sang bimo kang lagi kurdo merawasono gono burnowo. Wato koi mengkono sakling sireng mengi jaglok urup rame kapiar si sumuso bangwitan kang nelai. Doyo-doyo ratu ning dalu manjing bumi. Kekejar sang panjerino, tetelo dadi manggolo dutane ngarko kang ngarso sini woko dadi kinuga isining bawono bauto. Dewasa ning kagunang ngancik jumeduling ngerepat puno kawan, nenggih, ilora petruk sarwi hanyekar. Dedeti dem. Thank you. Goro-goro jumedul ki lurah petruk lumampah medal Jawi Wetan serampat candrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tobat matur sembah nuwun. Dalem menika Petruk Suwan wonten ning Desa Glagah Amba Blumbang Kliga Kadipaten Boyolali. Menika awit anhoni timbalanipun pependen kula nggih Bapak Semen Samsudin. Ingkang dalem menika kepareng anggelar tasakuran miwaha putra. Inggih menika Mbak Ayu Evi Dwi Kusyanti ahli madya kebidanan ingkang sampun kajatuh krami dening Ora Komeh Jumri sarjana ekonomi. Tobat. Ora nyono ora nglegena yen bakal nampa dawuh. Kula katur dhateng para pamriksa wabil khusus dhateng Bapak Semen Samsudin. Ingkang mengko kersa ing dalem menika sowan kula sak rombongan jangkep menika namung kepengin anggladi wanuh. Sasampunipun menika nderek mangi bagian genipun Bapak Samsudin mengku gati mahargya temanten karonsih. Inggih boten kita mrica kecut kula matur witing klapa sak lugune bilih anggen kula mitruk menika tebih saking kasampurnan kepara caket samukawis ingkang sarwa nguci wani. Upami wonten priyantun ingkang tresna lajeng paring panyaruwe arepi kritik utawi sarwah menika ingkang sanget kula ajeng-ajeng saestu. Menggaing kula kritik menika mujudaken spirit kangge ngungkel antiping kagunan ingkang kula tekuni menika. Sumbang saran menika langkung aji tinimbang tambombong pengalembana ingkang tundhonipun malah ndadosaken wuru dhateng kehormatan. Wekasane cal kaprayitna tengah sembrono kaleduk wani kirang deduga. Inggih namung pamuji kula mbinjang sak pengker kula saking ngriki Bapak Samsudin sak kukuban so temanten kekalih kantuna manggih rahayu ginanjar Bagas Waras kiat iman netepi dawing pangeran tetep syukur akur lan tafakur lestantun banyu mili lumadining rejeki Allahumma amin. Tobat. Gamelane bergas wayange elok agemanipun Bapak Suwito Radya ing Seraten Klaten. Nggih, matur sembah nuwun amun dipun keparingi ngampil nanjake ibu-ibu Waranggana ana 1 2 3 4 5 6. Nah, 6 swarane elok kabeh, betah melek kabeh, betah luwe kabeh. Nggih, menika matur Pak Samsudin, ibu-ibu Waranggana menika menawi pas ngayahi ngaten menika siam, Pak. Mboten kersa dahar, mboten kersa ngunjuk. Menika mrihatosaken kawontenan supados lancar rancak pagelaranipun. Pramila mboten perlu dipun aringi napa-napa. Cekap dupa kalian mbang telekan. Ah mega betah lu. Tumbal apa rek? Ning dadi ujo tenan karo Pak Samsudin. Tengen kula pas menika Ibu Supah Miatin saking Ponorogo. Nggih, menika menawi sampun sesindenan bab perkawis lagu-lagu tayuban sak beksanipun. Wah. Elak. Wis ngene-ngene iki wis omeng sing delok. Engga Mbak Kang Miatin. Angger asul le ngene iki wis anggo krawitane geblak. Menika Mbak Supah Miatin. Menika sampun go. Internasional. Nggih. Neh, nelok tenan. Tengelipun menika Mbak Setyowati saking Kediri candhakipun. Nggih. Iki nek gambyong. Nah, jajah desa amilang kor ngene sing joget ya Mbak Setyowati. Elok apa gambyong ayun-ayun ngadan. Lajeng candhakipun nah menika inggih. Penari ular. Mbak Darsini saking Seragen Asri. Menika sing sing resikan dhewe. Mbak Darsini. Candhakipun malih Ibu Rosyati. Menika tangga dhewe saking Boyolali. Nggih, menika rawuh mriki namung badhe nyengkuyung Pak Samsudin. Margi menika tanggi piyambak. Maksudnya ya mung piagam. Candhakipun nah menika Mbak Ari menika saking Solo 3. Wah, iki. Elok men. Swantene elok, beksane elok, dandanane busanane ya. Sip. Nah. Pin bibine pira iki? HP Samsung ya takon pin. Candhakipun Mbak Uut saking Gunung Kidul. Nah, menika ya. Ngombong ngantuk. Nggih, menika tasih kenyo. Dereng wonten ingkang mengku. Monggo sinten ingkang badhe kepareng. Anglamar wonten sayembara. Nggih, nyobi swantene Mbak Supah Miatin. Sinom cengkok grandel. Menika nuhoni pamundhut saking Bapak Samsudin. Monggo Mbak Supah Miatin dipunaturaken sinom cengkok grandel slindro miring. Sing ngeres kae, Mbak. Piye? Rada serak niki, Mbak Limbo. Eh? Mas Petro. Piye? Rada serak. Mbak Limbo. Netrane jan panjenengan. Yaene kok limbo iki. Eh, serak ora apa-apa. Kula iki mbok sampeyan iki mangap-mangap tok ya aku wis trimo, Mbak. Rasah nyuwara wis to. Mangap karo kedep-kedep ngono aku wis seneng. Angger mung nyuwara kak-kak ngono kuwi kaya nopo. Lega aku. Maton sing nyewanten jenengan. Monggo Mbak, iki wis yaene sampeyan wancine nyuwara. Setengah loro. Iki pertanda. Yo. memanismu kangu cilet. Nah, mbak, harus mencak-mencak nih, mbak. Melet terus. Noli. Yo. Nginden ka alise redenggah-enggah kene. Ya ben alise ra iso medhun. Masih kira nantang kancane. Ndak. Kakya weru. Citing. Ya. Meripate miji timun panjang tok luwes irunge blarak sempal paning malah ora marek lambene ngendho pinentang malah bewe nolak panganan berapa-berapa entek lambe opo bokong. Yo. Nangis malah pur. Piring storanisan. Wow, layak. Bayar. Sok barbak dol setor. Setor kok nyentor bolak. Ngono, Mbak. Nanu. Upamamun. Duta. Duta. Manut kebaya ora salin. Seneng-seneng kuwi. Mulo kok laler ning arepku. Nih. Ora ba. Mas Gareng. Oke Mas, pergi Mas. Apa le? Eh, pergi pinarak, pergi Mas Gareng. Ya. Oh, ngurung suara nih. Mbak. Supah nyatin. Lah inggih monggo pinarak mriki. Iya. Anu yo kantu tu roti anu Ha mampan tanpa lendang biru gelungane meta lamatan asihane ngagem bayak ungu nampi tate so mare es arep njaluk turung karo sing nyiter. Ayela, iya, selamat. Nah, bening bare itu. Ayela, iya. Monggo. Caci selamat. Yo. Ayela. Dih, merdeka rana yang ganggu. Yo. Janji. Janji. Elah tenan. Jeh mayu eh. Selendang biru. Selendang biru. Among enake ati. Among enake. Hati nuratkan nuratkan batin setiamu segai diri ya selendang biru ya jen jiro lu ya selendang biru wah sik. Yo neh, pindu tetap ono janjimu. Beda. Yo tak opai. Tetap ono janjimu nendang biru. Tolong harus ngendang ganti. Anyela i. Oke. Janji kok oke. Oke apa? Yo. Anyela i. Monggo Mas Wahyo. Anyela i. Janji. Stop, ganti Tulus. Ya, yeah. Selendang biru. Yo, ini tak gane. Nyaran dah, yo. Ngombe kencur kok nyaron. Yo. Selendang biru. Moga mes. Selendang biru. Piye dewe bayang aku. Yo, selendang biru. Selendang biru. Agak mie ayam apik ya wis parane. Yo. Iti nanti. Yo. Yo. Among nyelai. Nanti. Semen diselai ya semen. Among nyelai. Hati hati nek mas Tulus sih sesuk petok aku le nyayam ayati yo disusul wah yo disusul warna bakul wedang lanang men sing lakoken perkara yo ora tekan batin setiamu kur kira swara ya selendang biru suk berupat mas Wahyo penuh janjimu selendang biru. Nyanyi tangen no, Raisa. Ah, gernek wis. Warane alum Tulus. Salam iki. Sing balung Pak Dik Lindo. Wah, sedap wis. Pekek kita arep diter. Nggih, matur sembah nuwun. Ayo, metok Mas Gareng, golek keringet bawa adem dikiprahke. Ricik-ricik. Monggo, yo. Thank you. Lah, Mas Garing ini harus ngendang panjang wis kaya chemistry. Iki jane iki ngoyak maling kok joget. Oh, niki nggowo adem ya kudu sing giyak kok. Giyak e kowe kari ngeprak sing joget iki. Yo kawiane dhewe-dhewe kok ya. Bareng semangat kesemangatan tujune. Aku kok le. Iye tenata. Ayo menggah-menggah tenan. Wah, ngene iki betahipun nang kula kalian panjenengan menika nglipur warga ing Glagaombo niki Mas Gareng. Ah, nggih, wong jenenge profesional kok. Oh, nggih no. Dadi tur nggih panjenengan komandan kula sak perintah lan sak ginem panjenengan kula lakoni. Ha iya kudu. Tujune ya duwe modal iso joget. Nggih. Wong sak ora-orane yen ning wayang wong ya didadar tau dadi ratu. Dan gur kiprah iki ya. Ratu Ranjang Gribek iki. Kok mula, ranjang to? Ngendi? Panjang kok ranjang. Emoh aku seneng ranjang kok. Panjang yo ora ning ranjang ngopo? Iya. Dadi nganti saiki karo Piai Kudus iki projoku dinggo piye? Papan panggonan apa? Gribek. Ora tau dolan rono wis saiki. Saiki wis tutup kok. Nggih. Wong jenenge piye? Penate sik apakane kene. Piye? Oh. Yang latih ni pengendang 6 ya kudu ngono kuwi to. Mbah berake lek iki. Ha nah, iki. Sing ngendang jan. Iya. Anggrono anyaran ning gleling. Iya, lek ngendang karo merem-merem. Merem-merem. Ece ta. Aku iki. Merem nek titis. Ya tujune yo ya tak mong Mas wong yo. Nggih. Adi lanang sak ora-orane timbangane. Wong wis ya wis S1 lho kok ya dinggurke. Mboten Mas menika dereng kepanggih jatuh kraminipun. Namung sampun wonten titik-titik pepadang badhe palakrama Mas. Lah wingi tak tawani ora ndagake gelem. Terus awis meh 40 dina. Mati kok. Hae marot aku wingi. Niki Pak Samsudin Donoroso Mas Gareng. Nggih, ngremenaken dateng sanak tangga kiwa tengen ingkang sampun urmaos dipun suni pambiyantunipun wujud menapa kemawon. Lah menika dipun paringi tombo sayah wujudipun pagelaran ning dalu menika. Nggih. Piye? Angine banter. Nggih. Yang pirang dina itu menangin terus iki. Nggih, pancen ke Donoroso. Oh, nggih. Wong niki sing jenenge rezeki temojo nggih niki. Donoroso ora ku dono iki ora kudu wujud dhuwit. Ah. Nek wujud dhuwit iki pemontek ya wis lali. Niki yen kasarane sing dipakani ora tutuke ning atine. Nggih. Nggih kabeh nujon sing di napa ditimbali panjenengan. Nggih. Dadi cucuk. Panjenengan mirsani panjenengan ki ya critane runtut, sabete ya apik. Ya ora rugi lek ku nglatih kowe iki. Waduh. Ngeten nggih Mas Gareng. Nggih. Bab perkawis anggen kula olah menapa sabet menika kathah guru ingkang kula suwitani Mas Gareng. Ayo kowe kudu diakoni, ora ketang sithik ya kuwi lak ya kowe iki ngempil kamukten karo. Nggih, nggih, nggih. Pancen kula panjenengan kula anggap leluhur Mas panjenengan menika dados kathah kula ajeni. Leluhur ki wis mudhar. Maksudnya tak luhurke ngono lho. Dadi kula kula ajeni. Pini sepuh. Nah, nggih. Mula nek ketemu Mas Gareng kudu ngaji. Mergo diajeni. Anu ta tahlil Yasin to. Mboten ning estu kok Mas Gareng. Kula menika nyuplik cerita sekedhik nggih. Ah. Kula wiwit ajar sabet menika ingkang nyinaoni wingking geger kula menika. Nggih. Menika Pak Lik kula Om Sriyanto. Weh, iki sing nyabet ta? Wah. Saestu kala semanten naik pinujon Pak Karang Pandan Pak Mantep Sudarsono menika pentas dateng caket Solo menika Pak kula menika dirisani terus mulih nggugah kula ayo rene tak ajari Pak Mantep kamu sabetane ngene. Wah, mulane kok pupune kok bintul kabeh. Jebul pinter nyabet to kowe. Hubungane iki apa pupu bintul metu kuwi. Oh, nyabetke wayang. Tak kira nyabetke becut. Terus malih ngengasta demung menika Pak Kahono menika nggih guru kula sabar niki nggih leres-leres nggih wong senior niku nggih menika pancen kula ketok-ketok ketenan nyatane mbiyen sing didik nggih panjenengane kuwi kok saben bubar maghrib nganti barisak jam 09.00 nika wis rampung ngajar sabetan kali Pak Kaono niku. Wah, wayange welok ora ning sikile wayange jaman semono. Ngono iya sing ngajari aku iki. Ora apa-apa sing baku lak. Ha iki sing enom jare nggih guru Soji. Pak Bambang lho. Pak Bambang. Wah, Abah. Abah kok nyonji. Nek Pak Dalmadi niku bab perkawis seserepan. Terus manten sampun dangu anggenipun suwita Mbah Narto lajeng dipun tularaken dhateng kula. Ngelmu tuwa. Nggih. Pak Dal nu ngelmu tuwa dadi anggere sono kode wirawiri nonton wayang barang iki apa? Nggih. Ngerti. Ya ora ta. Bacet ya. Loh lho wong niku kowe wong kuno nganggo sasmita mboten cobloko Mas. Ngono. Leres. Menika lajeng sak menika kula sinau dhateng Om Suryanto, lajeng pepundhen-pepundhen dalang sanesipun. Nggih. Wah, pun bahkan amargi ngaten Mas Gareng. Nggih, Mas. Sedaya dalang menika anggadhahi keluyan piyambak-piyambak. Nggih. Ya sanggit, ya sabet, ya bab nggon olah swara. Mila nek dalang komentari dalang iki yo tak kira kurang pas. Mergi duwe penggemar dhewe-dhewe, duwe nggon dhewe-dhewe. Leres. Iya. Ya panjenengan mendhet saking dalang-dalang niku nggih enten lerese kejawi mengakui kesenioran dan kejunioran ugi wong ngelmu iki kelakone kanthi laku. Menapa malih guru kula yang tidak secara langsung mereka Ki Sudarman Gondo Darsono. Wah, menika wis pun wis arep kula ya tak tiru sak kabeh bab sanggit sekabeh nggih mung bakune ya sekamat-kamat watone mlaku. Iya, pokoke sithik. Yen kula ngoten seniman mlethek saking kayu watu. Panjenengan lho kacarios kang Rama nggih gareng. Angger tegese mlethek saking kayu watumu secara tidak langsung kula entuk napa niku warisan. Nggih mung nek melu dalang ki adate nek ajaran dalang ki melu dalang ki istilahnya nyantri. Ini nek bangsa gontobong ki wit seko ngerek geber ngerek kelir kok kita Mas Gareng. Nggih. Niki nganu riwayate kula riyen niku nggih ngerek kelir. Nggih. Nadyan awak cilik ning rikala semanten tesih rusa yen kelir ngestimon kula isih iso. Sing yen nereke gampang Mas nalenine teng pring niku sing angel. Niku terumuse dadi jeroan nggih tau. Oh. Dadi kula Pak Kahono barang niku tau dadi jeroane gajah. Menjelang kali Pak Kahono. Boten niku angkatane tuwa niku jaman purba Pak Kahono. Oh. Teng Ngesti Pendowo jaman riyin. Terus lumuntur teng kula niku lungsuran gajah jaman buta glundung. Nggih kudu diwiwiti saka sing sepele sik. Ning kudu sing merangke sing apik. Nah, wong jenenge sangu niku nggih diwiwiti saka sing rekoso, ora ana kok cukup-cukup kepenak. Nggih. Mula nyuwun tulung nembang Mas Gareng. Kanding panjenengan wis ora wurung ijane ya tak dawak-dawake ora wurung ya tembang meneh iki. Dandang gula pepeling, mangke dipun dawaken lelagon pepeling. Iya. Monggo. Masih to sing nembang kowe Pak aku. Bar kowe aku. Entah. Entekno dhewe ngono. Ati. Ati. Dibangane bartengan kiwa bartengan kiwa wasitoti ngulurotot gulu ngambah cilik nano nano nano ah kecile iya ya saking provinases nano nano ngelingono yen urip ing donya yen urip ing donya kepasan mengampir. Oh, senengane kok ning dhuwur to ngono kuwi. Bebasan mung mampir ngompir kang limang waktu kudu tansah Tiba lah baik sing kok lek gemacok kebuka ya tak wanek-wanek iki tak kuat-kuat yo sesuk aku yo tereliminasi yo. Oh iya ta ya ya iku caka gomo nanu ayo cakepane to Pak Kartika luhur yole orang yang ledek mulu ngedoh kentu minta mungkat ya nah aku manut aku mendang yakti urip manggyo tanjo tentrem lahir aku kubut begitu semangatnya ora umum jadi toleh kanat toleh baru sabrang jalan sodik iki senenge jalan panggyo tentrem lahir batin bejo donya karuan nih buka sahur malah rapopo ngar Ramadan ya. Oh iya lokas praiswe le ngarek di sing tek sik sikit waktu ngene iki yo meroncong Ramadan yo kemedol le irungnya ditindik ayo itu kayak jempol sikil sebenarnya Ramadan ya agar kira-kira no daging turahnya tindik Ramadan dol kape saya nyitri rungar ditindik ya iya tak bolong anggul inggis awing ini daftar kayaknya dokter gigi gusini harus ditindik apa? Pepeling di Bekani Mas Dereng. Oh, pepeling to ya. Nggih, Mas. Monggo Mas Wahyo, yo. Thank you. Niko. Nggih. Karyanipun Bapak Ajanum Suroto menika ngripta Bapak piyambak Mas Gareng. Tas. Nggih. Masyaallah, kaya melu Jepang. Ya mesti niki anggere slunggung iki gen leren sik. Kok wis jak caturan. Lah niku ku wonge greget saut Mas, mboten iso kok nganggo slah. Lah nek pengin lungguh leren ya lungguh ning kursi roda. Leren. Ora mbok tukoke krek sisan. Mboten. Enten napa lo Mas Gareng? Oh karmu. Lho lho. Diwaos, diwaos. Oh iya. Diwaos Mas. Katur dateng Mas Petro dalah rombongan. Nggih. Sadèrèngipun kula nyuwun pangapunten amargi kula sak keluarga mboten saged manggi Mas Petro piyambak namung lumantar raka Mas lahir. Oh inggih, matur sembah nuwun Bapak, menika Mas lahir sampun rawuh wonten sedung kula. Nggih. Dalem menika kula nyuwun gendhing setunggal kutut manggung selendang biru sinom grandel, selendang biru sampun, sinom grandel sampun. Utut manggungipun monggo dipunaturaken. Gending menika kula kintunaken dhateng sesepuh kula. Setunggal Bapak Kasdi, kaping kalihipun Bapak Bejo, kaping tiga Bapak Senen, kaping sekawan Bapak Haji Karmin, gangsal Bapak Haji Basuni. Kalah masyarakat gelaga hombo sekalian tamu undangan sedaya. Semanten saking kula. Pak Semen Samsudin, keluarga Sohibul. Baik. Matur nuwun nggih, saking ngamengku gati. Ha nggih kecah diaturi wong sing ngamengku gati. Ha nggih ngoten. Yo kutut manggung. Ya sapa iki? Nyuwun berkahipun Ibu Rosyati. Nah, pelok barang. Gawe tangga dhewe. Iki mestine yo SBT GTRY BTN. Apa kuwi? Sambatan gotong royong bantuan. Nggih. Ayo ra masalah asal ora TBK. Apa? Tombok. Monggo Mbak Rus. Mengke sih Mbak, mengke sih Mbak. Mengke kan dibuka sih. Eh, mengke kan. Ayo Ner. Bang Jaya Kusuma tok nole. Enggak. Mas Gareng. Nun. Nah, mireng ki Mbak Rus, Mas. Masane turu aku. Wah, masane ki robot ya. Bar tinggo joget ki mure kendo kabeh. Robot beruk yang rasa nangis topur. Panjen rembes kok nangis. Bareng Thank you. bengok kono sih tak diacok kowe mah. Mas Kereng, Mas, wah, iki jane ning dek 100 nggo Mas Garing sampean. Nggih. Nggih. Oh, Mas Garing wayang kulit. Nggih, monggo tampi. Ah, senengane kok dadi wong. Ha, ayo. Benoa, benoa. Ora tedhas ta papal ning panjenengane gulendol e. Nggih. Pare yo. Aha. Ayo sih ditiru dikit nih kok. Yuk. Manu emas kan wis bandang kok. Mule dicopot ndak ra krungu. Alah tak bumpet iki, Mas. Wah. Kok jenis ora jamak. Lah kok bengok iki mau? Enggak. Berisi ingin nganggo sikat WC ora harus sih. Tak sedot ke barang. Makan. Balungan kampleng yo. Kaya wong pinter yen hamang rumangsa bener, bila tumpang yen mejang nguri jalan kakang alor ngidul akeh kang padha musul. Cacangan dhewe aku dicengkel katunyang kaluwarga kabeh ngono tahan yen ngomong mati uwo kesutus jane muwo ngomong e mati apa kang dikandak. Ora diceluk barang kok. Biasane anggere suwuk grobak ini terus diundang. Oga. Lah. Baleni. Wis rasa. Ah, rasa kowe marme nak tias kok. Oh iya. Ayo. Bagus. Bagus. Kita diprotes karo wae kancaku. Kaya gogor. Gogor, gogor. Gogor ya anak macan kok. Moga. Ya anak. Rahino sumebar sumebar apa? Sumebar gadanin tute wahyo. Gih, matur sembah nuwun. Nyuwun tulung dateng Mas Sarmat, anu Mas Joko Hermawan. Ha. Oke, Mas. Kiraku kowe tang. Yo. Ayo. Citra. Yo. Wah, lagu aja. Lagu aja iki. Monggo le, Bu, dipun wigatosaken. Ada bagi ngopo. Moga Mas Joko. Kiraku kowe tang citra. Ah, bocah ngono kok nonton wayang blangkonan. Ya kok sik nunggu giliran. Mereka suwe takkan teni. Mas Joko Hermawan mereka guru bab olah vokal wonten SMKI Surakarta Hadiningrat. Dwiya. Eh? Dwiya. Dwija. Wau kuwi dikake apa-apa ya. Dwija. Para bapak ibu ingkang kagungan putra badhe sinau bawa badhe sinau sesindenan saged dipun suwitaken kalian Mas Joko Hermawan menika. Mesti hasil Dwija SMKI menika. Sampun pinten kemawon kurbanipun. Cek kaya. Mangga. Mayang. Layang kimawa mas ruta embel ambalan ngan teni. Wosuwe kangen teni. rasaku kangen tuh kan tuh icer krungu semoyo helingoyen Heling ngoyen tak eni asam eni klecang klecang klecang pakai mas dedi lanang lagai pucai pako panganteni simbule si moga Mbak Setiawati Jang bari. Jang ugi. Nggih, jang elok tenan. Apa koyo meneng ae. Wong iki yen wis pancen bawaane ayu, nggih. Latihan jam 2 bengi ya isih mencorong cahyane. Oh, nggih. Isih diarani ayu alami ora luntur mergo ora templekan apa-apa. Nggih. Lho yen aku kuwi dasare wong sing ora seneng sombong. Nadian aku ki sejatine bagus ning yo tak tutupi mergo aku ku ora tipene wong sombong. Jen ora ketok kebagusane. Lah, kula raine di kok templok lektong. Malah timbok le. Wong dirai-raike wis lara lho tletongke. Enten napa lo? Kantor dateng Mas Petruk saking kula Pak Budi. Oh nggih. Waduh. Nek kleru ingkang nimbali kula ngaten. Menika keluarga Pak Sam nggih nyanyi lagu Gelang Kalung Kentil Geyong Orek-orek. Waduh. Dan iki buat keluarga Pak Samsudin. Penyanyi Mbak Ari nggih. Ning anu nggih Mbak, kula nyuwun palilah panjenengan nggih. Nggih. Kula badhe nyobi penyanyi kula, Mbak. Oh, ngaten iki. Yo, pahami. Nah, kene. Kentil Giong, Mbak. Yo. Yo nyoba katiasane Mbak Fahmi. Are tak jogetke karo Mas Gareng. Yo yo yo yo. Tara Mas Wahyo nggo petuk Mbak Fahmi. Petuk Mas Gareng. Iya, Lena. Ayo. Bapak mau dipikul, ayo. Mas Gareng, nut, wis tak turuti kekarepanmu, Mas. Jare pengen joget karo Fahmi. Ah, aku krungu kondange dadi aku kepengin ngerti sejatine tetere Fahmi kaya ngopo. Nggih. Kula nganti tak colong saka ngarsane Rama Wijaya iki, Pak. Ya kaya sinta digawa karo dasa muka mong. Wah, dipun aturaken mriku gelang kalung ingkang nyekar Mbak Ari. Lah kok nyekel mic ngopo? Rumahsamu rene iki kon nyanyi. Joget. Ingkang basa Mbak Pami kalih Mas Gareng. Lho, Pami anak sawerane. Nah, kene. Joget Pami ditampi. Ojo gel. Anu, kersane Pami. Ngopo pole digo sinden wayang kulit? Wis tau nyekel dhuwit 100 durung. Dereng. Ya wis, tak tuman. Eh, sampun. Ndak tuman aja. Mbok bayar arisane pur. Eh, eh, nih, nih, nih. Nih, wong kae iki kerep ngapusi. Piye, Mas Dereng? Bandeng aku urung nggawa dhuwit utang ngono sih. Oga gelang kalung ingin nyekar Mbak Ari sing beksa Mbak Supah Miatin. Ayo Su. Ya lek no jeluk Sune. Oga. Mbah panrite ning kowe. Iki tak nganu Fahmi sik ya, Nduk. Buka celuk. Nenone nranu. Oga. Ose. Loro wis. Koe arep bedhok pitik. Tapi tak cedhak yo mengkiri. Mangsamu kaya ketiban duren lho. Kaya dicedhaki wong ae Fahmi mengkirik. Eh, eh. Kok ketembungmu kok dicedhaki wong iki mangsamu aku munyok kok. Monggo. katon. Kosek arneng di piye arta apa aku pol aku kalau ngono paham iki jerutak utik tok dibangi joget piye upil ngono kuwi piye wong kula ki aku wis kekiter kalau ngono kowe gur ngene tok iki ha iki tugale kowe let suwe ya tinggal didis. Pripun Mas Ken jenengan kok ngono lho kan. Lah wong ora nyembah ora cocok antaraning sing kakung karo sing estri iki kudu sing chemistry. Saniki gentosan kula sing nyanyi Mbak Ari sing joget. Mbah aku bengi iki kepengin kowe kok. Kok kentas ora tok Mas? Hah? Kok kentas rasane ku. Engko yen wis jog bebek iki kowe. Wingi Mas Gareng Mbak Fami niku wah jane elok tenan. Kabupaten Ponorogo Mas. Elok tenan aku lagi tekan kabupaten kono wis menyambut lah joget ning dhuwur meja. Ora sik joget karo aku kaya ora semangat apa mergo pasangane sing ora pas ya. Mboten Mas. Biasane karo Mas Slamet Siter ta kowe. Niki ngeten Mas Gareng. Nek kula kan terlalu alus. Niki enter alus. Maksudku kaya ute-ute ning wae lho jogete ning lho. Enten sing sigrak kok. Sopo? Mbak Darsini. Nggih Mas Bayu. Ora iki. Oh, Petruk iki ra kompak. Kowe aja nyokot-nyokot. Wong sing Fahmi kene pinarak kene ne. Iki ana 100 iki dinggo. Dinggo nggih, dinggo titipanku warisan. Titip. Oh, juragan kok bayar arisan gandul. Mi. Ngopo mudatel e nek. Oh, ah. Yuk. Ilang iki dhuwitku nek iki mau. Ora dhuwitku. Apa to, Mas? Wah, padha kumpul cobat iki. Salatullah salamullah. Tanggal siji yen pengen urip lumayan sregep aja rembulane tanggal-tanggal loro yen pengen nurep lumayan sregep sinau ben ora bodho. Dadi petani solate aja nganti lali apa meneh yen wayah tandur solate aja diundur. Elak tenan. Yo, bacut. Berat, kersane bacut kene iki. Yo. Pote yang garap sawah solate ojo nganti wegah apa maneh yen wayah panas solate ojo nganti leren cek cekok kok buri dhewe. Dadi sinden. Repote yen dadi sinden. Kok salate wis mesti kopeng. Sinden asmane Mbak Fahmi. Lah salat lan sregep ngaji. Dalang asmane Mas Suryanto salat wis genep lima. Delane dembung malah. Kang pun ingkang repote yen dadi yoga. Solate blas ora ana. Terus apa meneh sing tukang gendang ora tau solat. Senang wedok orang masa ini ngolong lagu dewe orang apa kok ini lagu musok apa salah lagu ini lagu dungu aku mau tak ingat gak ibu kati harus penjenengan ini kan ke sentimen karo sing ngedang ngerti bojoku ya aku jeneng ya bangetan mesti ngedang kok seneng aku wedok ini ya pinje lah seneng apa. Yo ora nek yo ora kaya ngono kuwi mangsa. Ah, wis ben salahe. Nggih, matur nuwun. Kosek, kosek. Piye? Engsun pribadi durung. Karepe. Dalang yoga sinden wis dagelan. Oh iya lho, Mas. Oh dagelan arep tarian. Lho ide iso aku kok. Oh iya, iya. Yo. Wah, oh. Niatan nafasipun tarik nafas. Wis tenang-tenang, Bu Ratu Wedok aja melu-melu. Ayo piye? Repote dadi dak. Eh, matur sembah nuwun. Kosek. Piye ta? Lagi salarek. Yo, aja kesusu to yo. Karep iki piye? Aku ngono tebusane. Panjenengan iki nyaosi Arto ngono lho karo Mas Mas iki. Kayak Arto ra glem njaluke bas mentah dhewe kok. Tapi ya karepe piye? Dagelane sapa urung cetha. Oh iya. Sepote dadi dagelan. Oh nggih. Ya sasukam ring pange. Nggih, dagelane wis. Kepolane tak gawane. Sumuke perkara makdhok iki mau lho. Agar madok ana suwo. Ya wis. Wah, gratel. Yo. daklan asmane mas ka. Mosok sewani cempolone ya dobel to. Aden dong ra urus. Ampun sumpah-sumpah to wis to. Iring ana segak, irang ana segak aku tok we aku sik sekarang. Wong karepe wong kari to. Kari siji dagelan asmane Mas Gareng. Wong ngganteng omahe men tereng ora kok tabuh ra paten. Pecelaka aja tupa-tupa ngono. Ora tupa aku gak emosi ngene iki kok bengi lade ngono ya. Emosi ngaten kok iki. Sik tak tambahi. Yo Mbak Uut mriki Mbak, Mentara Mas Wahya yo. Nyanyi waito lan puyungan. Ojo puyungan iki. Puyungan. Puyungan. Puyungan wis sawetara seniramu kaloro digebonake dening Bupati Minakjingga. Minakjingga. Minakjingga. Apa kowe kaloro wis tresno tenan karo aku? Lah kok capek waito puyungan nesu to ngajar damar wulan kok capek. Ora masalah damar wulan gowo kotak PPPK. Ora damar wulan diajar ya to kuyengan. Nggih, niki wonten sing ngersake kentil geong. Nah, tetak nyuwun karo Mbak Uut. Nah. Saget Mbak? Insyaallah. Oh, nggih. Loh, saiki kok dadak ngenteni isa? Eh? Karepe iki muga-muga. Oh, ae Mas. Aja ngono iki sing jenenge iki sing piyayi ora ngetokke kepinterane insyaallah dadi antas ridho Allah beliau bisa melaksanakan kencing gleyong. Nggih. Kencing gleyong kok gleyong kok. Menengo wae aku ki anggere kekeselen ngene iki. Tujune sesuk terelminasi. Sajake wis arep ninggal pengewo-ewo ya, Mas. Wis iso tak ciyak lho. Ora lho lah, kok ngendikane ket mau ki celemongan ngono lho, wis kesel bareng kuwi. Kok terus lakune bareng wis ngoseki sajake wis. Nah. Segenae kupinge wis mingko. Nggih, kendil geong. Muni geong, gatere ra umum. Sah. Wis tak dol salone. Monggo kula nyuwun kakunge Mas Dedi. Geonge Mas Dedi. Iki Mbak Asih. Mangke beksono gentenan. Eh, Mbak Ari kok Mbak Asih. Aku golek ki Asih. Aku golek ki Asih sing nesu tuk kaget to wis. Asih sapa lho? Mula terus muntuk. Asih sapa lho? Gunah babang oleh. Ayan kok iki muntuk yo. Yo, kendil geong. Monggo, yo. Kentil mas, 14 ke Kembang Rawi. Sapendinane kaya suwe kaya suwe sampe nyengkel tangane njur ngomong ki njur ngomong aku kreta bae ritane wong seneng tur kayak boneka on motor ya. Silahkan. Yo, ayo mas, hot. Sembanun, wah jan mas garing prajange pancen ilok. Nggih, Mbak Uut, Mbak Ari, kalau ngaturaken penuwun sampun kersa sesarengan nyambut damel kalian kanca-kanca abdi. Nderek tepang kok saged pinanggih malih sanes wedal. Nggih, ya. Mas Letro, sami-sami. Nggih. Wonten pikiranganipun nyuwun pangapunten. Oh nggih, nggih, dawuh sami-sami Mbak Uut, Mbak Ari. Mboten kata lumpen ngaturaken ageng panuwun dumateng Bapak Ibu warga masyarakat Glagah Honggo, Mas Letro. Nggih. Nderek memuji mugi-mugi tansah guyub rukun. Amin. Ingkang ngomong tani nggih, taninipun subur. Amin. Amin. Sek peternak ya Yu. Nggih, Das Puti. Heeh, muga-muga ya ternake tansah ngrembaka. Amin. Sing kagungan ternak ya manak terus. Nggih, matur nuwun. Sek juru kunci? Heh, sek juru kunci. Siap nampani gareng. Amin. Matur nuwun. Matur nuwun. Nggih. Mas Gareng. Sampun sawetawis wedal latar panglipur. Mboten namung sawetawis sampun dangu niku. Wis rembok lagi sawetawis. Tujuhnya ada tombongan tuh. Iya, nggih. Matur sembah nuwun. Nggih, wonten kepatran kekirangan nuwun gunging samudra pangaksa. Nggih, mugi saged pinanggih wonten panggenan ngelangkung remenaken. Nggih, amin amin amin. Yo, tetep wajib, tetep wajib yo. Terangening kalang nyuwana gelar pandamun cara Yeah.